samudra. Aku tetap memegang janjiku padamu. Biar curang yang terjal ada di depanku, takkan goyah sumpahku kepada dirimu. Kita bagai kembang dan bunga, hatiku pasti, hatimu jua. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Terhalang gunung dan samudra, aku tetap memegang janjiku padamu. Biar jurang yang terjal ada di depanku.